الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada rasul-rasulnya. Yu'tikum kiflaini mir rahmatih, Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kalian kiflaini mir rahmati, dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan Allah menjadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Syekh Hafizahullah Taala, yani syarih al-ayatul ula, ayat yang pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. خطاب للمؤمنين, خطاب adalah pembicaraan, yang diajak bicara adalah orang-orang yang beriman. وَالْآيَةُ الثَّانِيَةُ, ayat yang kedua, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. Khitabun lil musyrikin wal wathaniyin, ajakan bicara untuk para musyrikin dan para penyembah berhala. Wa hadhil ayat, ya ayyuhalladzina amanu, dan adapun ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, khitabun li ahli kitab minal yahudi wan nasara, ini ajakan bicara untuk ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ittaqullaha wa aminu bi rasulihi, karena mereka pada dasarnya beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya, cuma mereka merubah, mereka mengganti. Maka tetap mereka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rasulnya, termasuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yu'tikum kiflaini min rahmati, Allah akan menjadikan untuk kalian dua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Termasuk dalam hadis yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua taib, ada beberapa taib, orang yang diberi pahala dua kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya ini. Rajulun amana bi rasulihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ajrul imani bi rusulis sabiqin, pahala beriman kepada rasul-rasul yang telah lewat. Wa ajrul imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan pahala beriman kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Fal mu'minu min ahli alkitabi yu'ta ajrahu marratain, maka orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab diberikan pahala dua kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajrul imani bil kitabis sabiq, pahala beriman kepada kitab yang telah lewat. Wa ajrul imani bil kitabil mutaakhir, dan pahala beriman kepada kitab yang datang belakangan, yakni Al-Qur'an. Wa hadza fadlun 'azimun, dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Qala ta'ala ulaika yu'tawna ajrahum marratain bima sabaru, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan pahalanya dua kali. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, Dan Allah menjadikan untuk kalian pahala nurul basirah. Tamshuna bi, yang kalian berjalan dengan cahaya itu, orang dalam kondisi gelap tidak mungkin berani berjalan apalagi berlari di kondisi yang dia tidak tahu keadaannya ketika gelap. Barakallahu fiik. Jangankan di tempat yang antum tidak tahu atau kita tidak tahu situasi dan kondisinya, dalam rumah kita saja begitu mati lampu, kelas diam sesaat dulu, menentukan posisi kita di mana, sambil mengingat-ingat barakallahu fiikum barang-barang yang ada di depan kita, mana meja, mana dinding, mana kamar, mana pintu, sambil meraba-raba. Kalau enggak akan berjatuhan berbagai macam barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita, karena kita akan menabraknya, menyenggolnya, menyentuhnya. Barakallahu fiikum. Dan tentunya berusaha secepat mungkin mencari pencahayaan. Barakallahu fiikum. Maka Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nur, cahaya, huda wa nur. Tamshuna bihi yumayyizuna bihi bainal haqqi wal batil. Barakallahu fikum. Dengannya dia bisa memisahkan mana hak dan mana yang batil. Wal huda wad dalal, petunjuk dan kesesatan. Barakallahu fikum. Mana sunnah, mana bid'ah, mana ketauhidan, mana kesyirikan. Barakallahu fikum. Lianna hadha ad-dina nur, karena agama ini cahaya, Al-Qur'an ini cahaya. Fal Qur'an nur was sunnatu nur. Barakallahu fikum. Ilmu ini nur, cahaya. Allah mengatakan aw man kana mayyitan fahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang kami hidupkan kemudian kami berikan untuknya cahaya yang dia berjalan di tengah-tengah manusia, yamshi bihi fin nas, di tengah-tengah manusia dia bisa memilah-milih, membedakan ini dan itu. Apakah sama yang seperti ini modelnya dengan orang yang berada dalam kegelapan? Dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Subhanallah. Siapa yang diberi cahaya di dunia, dia pula yang akan mendapatkan cahaya di hari akhirat. Siapa yang tidak bisa mendapatkan cahaya di dunia dan tidak mendapatkannya, maka di hari akhirat pula dia akan berada dalam kegelapan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak berikan cahaya untuknya, maka dia tidak akan pernah memiliki cahaya. Wa sunnatun nur. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan, keterangan, min rabbikum, dari Rabb kalian. Keterangan, kebenaran, petunjuk. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah menurunkan untuk kalian cahaya yang sangat terang. Falladhi yamshi ala hadiyil Qur'an yamshi ala nur. Barang siapa, maka orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Al-Qur'an, berjalan di atas cahaya. Walladhi yamshi ala ghairi hudal Qur'an yamshi fi zulmah. Dan barang siapa yang berjalan bukan di atas petunjuk Al-Quran, maka dia berjalan di atas kegelapan atau di dalam kegelapan. Fi dhulmi dhulmatin wa dhalal, dan kesesatan. Wal'iyadu billah. Wa in zuyina wa zughrifa lahu ma huwa alaihi fahuwa batilun wa dhalalun. Walaupun dihias-hiasi, zuyina wa zughrifa, wazukhrifalahu ma huwa alaihi, dihiasi-hiasi apa yang ada pada dia, huwa batil, tetap dia berada dalam kebatilan, kegelapan, kesesatan. wal imanu bir rasuli sababun li hadan nur al haqiqi alladhi yasiru alaihi al insan. Mengimani rasul, mengikuti rasul adalah sebab untuk kita mendapatkan cahaya yang hakiki ini, alladhi yasiru alaihi al insan, yang di atasnya orang berjalan. Enak kan? Barakallahu fikum, ketika kita berjalan di kondisi terang benderang. Baik. Terang benderang. Kita bisa melihat, oh ini jalan, oh ini got, ini tembok, ini kebun, ini dinding rumah orang, ini jalan buntu, ini jalan. Barakallahu fikum. Baik. Bahkan dengan pencahayaan ini Anda berani melaju kencang dengan mobil Anda di tengah malam. Sahih? Dengan cahaya. Begitu mati mendadak kelas, Anda pun harus meremnya mendadak pula. Baik. Berusaha untuk masih mengingat jalan yang di depan tadi. Baik. Dengan jangkauan pengereman, mudah-mudahan tidak sampai kebentur macam-macam di depan. Barakallahu fikum. Akan berusaha menghentikan kendaraannya ketika lampunya mati. Kalau tidak, dipastikan celaka. Dipastikan, barakallahu fikum, tertimpa masalah. Kalau tetap dia bersikukuh, walah, bagi juga sana. Taib. Maka dipastikan bahwa dia akan mendapatkan musibah. La haula wa quwwata illa billah. Ini menunjukkan betul-betul pentingnya pencahayaan. Pencahayaan. Sekecil apapun cahaya itu, orang akan bisa mengambil manfaat daripadanya. Barakallahu fikum. Dan semakin besar cahaya itu, semakin nampak. Barakallahu fikum. Cahaya itu, cahaya iman itu ada di dalam diri. Barakallahu fikum. Dan biasanya sampai keluar. Sehingga orang yang beriman akan muncul nampak daripadanya apa? Bias dari cahaya itu berupa akhlak, al-karimah, berupa tauhid, berupa ibadah, berupa zikrullah, amal saleh. Itu pancaran cahaya, barakallahu fikum, sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita ketika mereka berbicara tentang nur. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah mengampuni kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tip mazaya azimah yuragibu fiha ahlal kitab fi ayyuminu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mazaya. Tip maziyah. Keistimewaan yang sangat agung. Yuraggibu fiha ahlal kitab. Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib. Targhib ini anjuran, dorongan. Di dalam ayat ini Allah memberikan targhib terhadap ahlul kitab, fi ayyuminu bi Muhammad, agar supaya mereka beriman kepada Muhammad alaihi salatu wasalam, alladzi jaa bima jaa bihi ikhwanuhun nabiyyun. Ya Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membawa kecuali apa yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya dari saudara-saudaranya. Alladzi jaa bima jaa bihi ikhwanuhun nabiyyun, membawa ketauhidan, barakallahu fikum, membawa akhlakul karimah, membawa syariat. Barakallahu fikum. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, walaupun tentunya kaifiyah-kaifiyah antara satu dengan yang lainnya berbeda di setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. bima jabihi ikhwanuhu nabiyun, wa illa taib yang dibawa berupa ketauhidan akhlakul karimah tidaklah berubah adanya. Wa da'a ila ma da'au ilaihi, Rasulullah tidak mengajak ke mana-mana, beliau mengajak kepada apa yang diajak oleh para nabi-nabi sebelumnya dari ketauhidan. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi azza wa jalla, jadi mengajak untuk berlaku ikhlas, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarku ibadati ma siwahu, meninggalkan ibadah kepada selainnya. Fakana minal ajibi an ya'suhu wa yukhalifuhu, maka termasuk perkara yang sangat aneh ketika ahlul kitab tidak mau mengikuti Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sangat aneh memang, karena yang dibawa oleh Rasul dan diajarkan oleh Muhammad alaihissalatu wassalam tidak ada bedanya dengan apa yang diajarkan oleh para anbiya war rusul sebelumnya dari ajakan ketauhidan. Baik, ajakan mengikhlaskan agama lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa tarku ibadati ma siwahu fa kana min al-ajib ay yasuhu wa yukhalifuhu. Aneh sekali. Artinya ketika mereka menyelisihi Rasul Muhammad SAW, berarti sebelumnya mereka telah menyelisihi Rasul mereka, Nabi mereka, kitab yang diturunkan kepada mereka. Mereka sudah selisih. Seandainya mereka berada di atas kitab yang mereka pegang, mereka tetap masih dengan petunjuk Nabi yang diutus kepada mereka, ya dengan mudahnya. Barakallahu fikum. La haulata illa billah. InsyaAllah dengan mudahnya mereka akan beriman, akan tetapi mereka sudah banyak berubah, banyak mengganti. Dan dengan hawa nafsu, barakallahu fikum, mereka sudah menukar agama dengan kehidupan dunia, sehingga sangat sulit untuk mereka terbebas dari jerat-jerat dunia ini. Barakallahu fikum. Ma'annahu ma ja'a bi syai'in yukhalifu ma 'alaihi al-anbiya'uhum. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendatangkan sesuatu yang menyelisih apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Padahal 'ala annal islam huwa al-iman bi hadzal rasul ba'da bi'satihi, menunjukkan bahwa Islam itu adalah mengimani apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'satihi, setelah diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah Islam. Sudah kita katakan bahwa Islam secara keseluruhan dengan makna yang umum adalah ketundukan, barakallahu fikum, kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kepadanya, mentauhidkannya. Barakallahu fikum. Dan adapun Islam dengan makna yang khusus, yakni merupakan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa anna man lam yu'min bihadha ar-rasuli falaysa 'alal Islam wa innama huwa 'alal kufr. Maka setelah diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam, setelah diturunkannya Al-Qur'an, dan barang siapa yang tidak mengimani Rasul ini Muhammad alaihissalatu wassalam, falaysa 'alal Islam, maka dia tidaklah berada di atas Islam. Wa innama huwa 'alal kufur, akan tetapi dia berada di atas kekufuran. Artinya ketika mereka tidak mengimani Muhammad alaihissalatu wassalam, berarti mereka tidak mengimani nabi-nabi mereka. Barakallahu fikum. Karena nabi-nabi mereka telah mewanti-wanti akan datang seorang rasul demikian dan demikian, ciri-cirinya dan termaktub ini dalam kitab-kitab mereka. Wallahu musta'an. Wa innahu wa innama huwa 'alal kufr. Jadi orang Yahudi sekarang, orang Nasrani sekarang, dikatakan mereka kufar. Barakallahu fikum. Baik, kufar mereka. Setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan diturunkannya Al-Qur'an, kemudian mereka tidak mengikuti Al-Quran dan tidak mengimani Muhammad SAW sebagai seorang nabi, maka mereka dicap kufar. Barakallahu fikum. Wadallat hadhil aya ala fadli mu'mini ahli kitab alladhina mannallahu alaihim. Taib. Faqabilul haq. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab, beriman kepada nabi sebelumnya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengimani kitab-kitab sebelumnya dan mengimani Al-Quran. Taib. Yang Allah berikan kepada mereka petunjuk. Faqabilu al-haqqa. Ini fadlu mu'mini ahli kitab alladina mannallahu alaihim. Manna, minna. Minna itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Faqabilu al-haqqa, mereka pun menerima kebenaran. Wa annallaha sayu'tihim al-ajra marratain. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala dua kali. Wa yu'tihim mazaya 'azimah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka keistimewaan. Barakallahu fikum. Mazayah, kelebihan. Barakallahu fikum. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kalian dan perumpamaan ahlul kitab sebelum kalian Yahudi dan Nasara, kamatsal rajulin istajara ujara, sama seperti seorang yang mempekerjakan para pekerja, mengupah orang-orang untuk bekerja. Faqala ma ya'malu li min gudwatin ila nisfin nahar ala qirat. Berkatalah orang ini, siapa gerangan di antara kalian yang mau bekerja untuk aku dari terbitnya matahari sampai siang hari? Ala qirat, kemudian aku akan memberikan punya satu qirat. Fa'amilatil yahud, maka orang Yahudi pun bekerja mulai dari pagi terbit matahari sampai zuhur. Tsumma qala ma ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr ala qirat. Siapa gerangan di antara kalian yang mau beramal, bekerja untuk aku dari siang hari sampai waktu asar, untuknya satu kirat. Fa'amilatin nasara, maka orang Nasrani pun bekerja untuk itu. Semakala mayamal li min salatil asri ila antagiba syams ala kirataini. Siapa gerangan di antara kalian yang mau bekerja untuk aku dari waktu asar sampai terbenam matahari, untuknya dua kirat. Masya Allah. Fa antum hum, maka kalian inilah mereka itu. Kalian inilah kaum muslimin, mereka itu yang diinginkan oleh barakallahu fikum orang tersebut. Yani kaum muslimin yang bekerja dari asar sampai terbenamnya matahari. Fa qadibal yahud wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasara kecewa, marah. Qalu ma lana aktsara amalan wa aqalla ajra. Deh, kenapa bisa begini modelnya? Kita paling banyak kerjanya, paling sedikit upahnya. Deh, apalagi Yahudi dari pagi sampai siang hari itu. Berapa jam itu? Deh. Nasara lebih mending. Ya, mungkin mereka protes karena dia membandingkannya dengan kaum muslimin. Mereka mengatakan, "Malana aktsara amalan wa aqalla ajra?" Qala hal naqastukum min haqqikum syai'a? Maka orang ini pun mengatakan, "Apakah aku mengurangi hak-hak kalian dari perjanjian yang kita lakukan? Satu kirat kalian melakukan beramal, bekerja mulai dari pagi sampai zuhur. Aku kurangi dari satu kirat dari perjanjian yang kita sepakati." Barakallahu fikum. Qalu la, ya mereka harus mengatakan tidak. Tidak terkurangi sedikit pun upah yang mereka terima. Qala fadzalika fadli utihi man asya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadli," itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Barakallahu fikum. Baik, kita lihat caranya. Hadzal haditsu fihi fadlul Islam. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Islam, keistimewaannya. Beramal sesaat dipahalai dengan pahala yang banyak. Wa ana ahlahu a'lamu ajran 'indallahi azza wa jalla. Ahlahu, orang-orang yang mengikuti ajaran Islam ini, a'lamu ajran 'indallah, lebih besar pahalanya di sisi Allah, min ahlil adyani sabiqah, dari penganut agama-agama sebelumnya. Wa hadza mithlu, wa hadza matalun darabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuwaddihu dzalika. Ini adalah perumpamaan yang Rasulullah berikan, perumpamaan untuk memperjelas itu. Umur umat-umat terdahulu ratusan bahri, bahkan ribuan tahun. Barakallahu fikum. Ribuan tahun. Ratusan tahun. Barakallahu fikum. Sementara umat ini ya 60-70 tahun. Masya Allah. Wahada masalun darabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuwaddihu dhalika. Fadhalika fadli utihi man asha. Itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. La hajra ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Fadlullahi utihi man yasha wallahu dhul fadl azim. Tidak ada yang bisa membatasi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Siapa mau diberi berapa itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah tidak mendzalimi siapapun. Fadlullahi utihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang sangat-sangat banyak. Barakallahu fikum. Luar biasa umat ini. Lakinnahu la yadzlimu ahada, akan tetapi Allah tidak menzalimi siapapun. Wala yabkhasuhu min haqqihi syai'a, dan Allah tidak mengurangi hak siapapun. Barakallahu fikum. Li'anna Allaha hakamun 'adilun. Karena dia Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang adil. Yujazi 'alal 'amali shalih wa yazid. Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala atas amal saleh yang dilakukan, dan bahkan menambah pahala untuknya. Amal kita berapa? Barakallahu fikum. Berapa amal kita yang kita lakukan? Sementara nikmat Allah begitu banyak, tiada henti-hentinya. Baik. Semuanya karena keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wala yabkhasuhu min haqqi syaitin. Lan Allah hakamun 'adilun yujazi 'ala al-'amali shalih wa yazid, wa hadhihi ziyadatu fadlun min Allah subhanahu. Dan tambahan ini adalah pemberian keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yadlimu mithqala dzarra wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Innallaha la yadlimu mithqala dzarra. Allah tidak pernah menganiaya, menzalimi siapapun walaupun sebesar dzarra. Wa in taku hasanatan, kalau memang dia melakukan kebaikan, ada hasanah yang dia lakukan, yudha'ibha, Allah akan melipat-lipat gandakannya. Barakallahu fikum. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Fahada fadlullahi subhanahu. Maka ini adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala i'tirada 'ala Allah fi tafdhilihi hadhil umma 'ala ghairiha min al-umam. Maka tidak ada yang boleh protes, i'tirad. Fala i'tirad, maka tidak ada yang boleh protes kepada Allah Subhanahu wa taala atas pembagian yang Allah berikan. Taib, atas umat-umat ini, li'annahu a'lamu Subhanahu wa taala bima waqi'i fadlihi. Karena Allah yang paling tahu, barakallahu fikum, siapa yang lebih pantas untuk menerima pemberian itu, keistimewaan dan keutamaan itu. Wa man yastahiqul fadla, siapa yang berhak untuk itu? Allah yang Maha mengetahui. wa'alamu bihalqihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha mengetahui tentang makhluk-makhluknya. Fal jazau alal amali adlun wa ziyadatu alal jazai fadlun. Masya Allah. Jaza alal amali adlun, memberikan pahala sesuai dengan amalan, itu adalah keadilan. Barakallahu fikum. Wa ziyadah, dan ada pun tambahan, itu adalah fadl, bonus, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal hadits fihi fadlul islami ala ghairihi minal adyan. Barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Islam di atas agama apapun yang ada. Masya Allah, tabarakallah. Baik, nak tapi biar kita cukup sampai sini. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.